Tumawur mangawur-awur burahan pengarane ngajurit kong maguru. Kong maguru kong sotetek kaya putula. Lesti nyuwang bojo kang tegir perkata ingkang bojo lelayu sepi. Man sengguni sampeyan medal jawi lenggah wonten ing pinapi Durisa Sono nungsung werti. Man sengguno sampeyan metu njaba lenggah pendopo kula nyuwun wertala. Man sengkunar sampeyan metu pegelaran dong kabar kula man. Menapa wigatosipun paman dawuh saking Yayi Prabu Punto keparing kula trimambari dhateng putra sing ngandika kula. Paningkak Gurawa Satriya mbak njare junut Dursasana man. Lalakmat kula gijadeg dawuh lakmat. Yuk napa wigatosi pasiwakan kula tuli babali kalian kula mat. Putra jika dikukul lah dulwa gati lah banyak dedawuh. Mat, padaliyo. Dengaran kok kowe pelo suaramu ngiring. Ketularan dirmo gati ngendi. Lah mat, kok yang kecetok nih, mat kecetok. Mulai yang memangan kudu ngati-hati. Iya mat, ya dedawuh mat. Mungkin ada info baik menurut isu katanya keluar dul empat. Nah iki sing ora tak senengi nang kene iki sira iku pangeran kanggo patuladan aja demen tumindak ingkang norak kawalorane hukum sing mau ucapake iku yen diumbar bakal ngombro-ombro mbubrahake pakarti lan mbubrahake Pancandriya mandheka semene wae lagi wae pun aja ngical kok wae. Jerapil pun dicak. Bila aku lagi berkodok kali saya jadi palto. Dicak entak lah bupa gulung. Ketelajak pelatulan. Iya. Kulo iki nyadong jauh paman keparang ombak bari putra singandika kulo pun karto marmo. Kulo putra singandika pun Bambang Swatama. Man. Manaryo. Nyadong tawo menopo wi kata sing pas kan waktu ni pari putra sangat sengit kula ses sases nyarep obo karo sapa kowe. Oh, ini pada pas-pasannya kok sasus. Wes ora susah kowe matur. Liyane pada rungokno sing takon cukup Dursasana. Kulup Dursasana. Ah, kula lan. Sumurupa nggih iki mau pun bapa wis marak ana ngrasane keng rayi anak Prabu Puntadewa nderek Kakang Sukalima. Nggih, riyun. Wis ngaturake Purwa Madya lan Mungkasi. Nanging sinuwun ngamarta durung bisa kak paring parampuman. Hawit sowaning Kakang Sukalima hambarengi marang Petruk uga nderek sowan mring praja ngamarta. Wondene Petruk kautus Kakang Nayantaka nunggal karep kaya anak Prabu Duryudana arsa mbayang pustaka klima sada. Nganti sawetara dadi dardha ana jroning pasiwakan ngene. Ning watake Petruk kuwi ngerti dhewe ninggal Subasita ora bisa mitung yen sing jijak omong ki pendhita luweh. wis aji gedeng jati aking Kakang Durna bareng kepethuk Petruk dibuka kabeh wewadine. Sawetara nggone panca bakah utawa padudon banjur pinenggak siniwun Dwarawati. Kakang saka lima karo aku didhawuhi metu ana kene, Petruk uga didhawuhi metu. Perlu bakal disarasihake sekabeng pamundhut woeng sarasian mengku bakal kadhawuhake. Aku nduwe pangrasa dirsasana yen sing jenenge Petruk kuwi isih urip langka kura bisa mbayang pustaka kelima sada. Mula dina iki dirsasana sak adimu kabeh aja mek kendhane nggonmu dandan kepara kenceng ana ya ngger. Dina iki tak jaluk Petruk patenana yen wis mati bangkene Petruk atur nono ngarepku kene dur ilang pepalanging Kurawa. Sing didhawuhi mejahi sinten, Wan? Kaya kowe sak adimu. Nyuwun pangapunten, Man, trimah prei mawon kula, Wan. Pun dinapakno nek tanding kalih Petruk niku menang mboten kundang kalah malah golek wirang. Yen ngono kowe wedi karo Petruk. Nggih, bares kures Bloko Suta kula wedi kalih Petruk. Lho, lapae dae apa kowe pangeran gedhe lho, Nggir. Mangku bumi lho kowe. Kowe pangeran kok mung wedi karo Petruk ki terus lah wis ora paedah gagahmu kaya ngono. Wah, mengke kriyen, Man. Sampeyan ampun gumampang nyepelekke karo Petruk, ambak Petruk niku wong elek ning kala mangsa metu dayane. Ngelingi yen Petruk niku ponokawane Janaka. Janaka mlebu ngalas Petruk tumut mlebet wono. Janaka mboten dahar Petruk tumut mboten nedha, Janaka mboten sare Petruk tumut mboten tilem. Mila kala mangsane nggih metu dayane, buktine napa? Petruk pun tahu dadi ratu. Sampeyan napa pun tahu dheweng sampeyan, Man. Niki bedane teng ngriki iki. Dia pun nyepalek ke domen niku Petruk. Wah, ampuh lho. Tur anak Gandarwo niku, Man. Anak Gandarwo, Man. Petruk. Hangga. Kowe kok ngerti. Oh, ngertos. Bareng ngurungoknya kasete kok kula. Petruk takon bopo lakone niku, Man. Becah ki karo nawa akhir. Terus piye dresasana? Pulau mboten saguh mateni Petruk. Mbun. Kalih melih, Man. Kula nek ngrasake perintah sampeyan nganti pegel ati kula. Angger perintah ten keponakane kok luputi kan mateni wong kan mitenah wong niku wajek kaya ngoten mawon. Wah, mbok nggih empun to, Man. Sampeyan mangiling wong nandur ngunduh utang nyaur nyilih ngulihake nggawa balekake yasa duwe. Mongko karma sakniki niku pun gelis-gelisan mawon. Nek nganti sampeyan nutuke mateni wong sing tanpa luput, wah, mang diteni mawon. Man, mang sirep angin sampean duwe tembung kaya ngoten niku. Tumindak lumaku ten dalan sing bener, sampean niku patih. Tumindak ing patih tansah ditonton dening para kawulane. Lah yen pati demen mateni wong sintan meluput terus mendah kawulane tumindake kaya napa niku mengke. Pun Man kendel sementen mawon, Man, Man. Malah kula merayu gake. Sampean niku iso Paras kang alenggah neng dampar kancok.